Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nadmu al-kalamu al-mawzunu qasdan والرجزو أسهل من بحوري من البحوري وأذب وردان فيميل الطبع إليه وتجتمع الأفئدة لديه فافهم هذا الكلام وادعوا لي بحسن الختام والحفظ هو al mudrakati fil aqli wa qawluhu wa fahmihi ay wa mujtahidan fi tasili fahmihi wa dhalika bil ityani bi ibarati udbatin laysa fiha bi ibarati azbatin laysa fiha ta'kidun wal fahmu تصور المعنى من لفظ المخاطب وهذا ولعل الناظم رحمه الله تعالى تقرر عليه السؤال في هذا السؤال في هذا النظم فقال فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيها مستمدا min rabbina at-tawfiqu lis-sawabi wan naf'a fid-daraini bil kitabi yani fahina taqarrara as-su'alu alayya as'aftu sa'ili bi margubihi wa lam ajid mimma sa'alani fihi as-sa'ilu budda ay firaqan wa khulasan min is'afihi bimatlubihi wa firaran wa iwadan an injadihi bimargubihi qala fil qamusi wa syarhihi wa qawluhum la budda al-yawma min qada'i hajatin ay la firaqa minhu wa kila la mahalata minhu wala iwadu anhu wa ma'nahu amrun lazimun la tumkinu mufaraqatuhu wala yujadu badalun minhu wala iwadun yaqumu maqamahu intaha mulakhasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tayyib barakallahu fikum ya ikhwah. Kita kembali melanjutkan dalam pertemuan ke-6 ketika kajian kita kitab Lataiful Isyarat Syarah Nazam Al-Waraqat karya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki rahmatullah alaihi Al-Ash'ari, ya, orang Ash'ari ya. Tapi barakallahu fik. Antum ngapain ngaji buku Ash'ari ini? Antum kan Wahabi ya, Salafi. Baca. Mau antum baca buku ini. Ya, belum bertawasul lagi di awal ya. Tawasul tadi di awal. Tawasul pakai apa? Pakai jah Nabi bid'ah ya. Ngapain antum baca ngaji buku ini? Harusnya antum tidur di sakan. Ya, Mujahid. Ngapain antum ngaji buku ini? Ya. Kenapa ini dalam rangka ambil baiknya buang buruknya. Ya, kalau ada yang bilang, oh itu manhaj paling sendal, ya, dia sendiri nggak bakal bisa menerapin itu. Ya, memang ambil baiknya buang buruknya itu diterapkan bahkan oleh ahlul hadis, mengambil riwayat, mengambil ilmu, bahkan boleh sebagian ulama mengambil ilmu faraid kepada ahlul bid'ah, mengambil ilmu yang lain, bahkan Syekh Fauzan membolehkan mengambil ilmu fikih kepada yang Asy'ari. Asy'ari kan enggak kafir ya? Kafir enggak fajar? Takfirian tuh. Kalau antum bilang kafir. Baik. Seringan dikit ya. An-nazmu. Sini ya, tadi Ihsan bacanya. Iya. An-nazmu al-kalamu al-mauzunu qasdan. Dia adalah kalam yang tersusun. Artinya disengaja disusun itu. Nadzam. Wa rajaz azhalu min ghairihi. Nah, rajaz itu lebih mudah dibanding yang lainnya. Dari minal buhur, dari bahar-bahar yang lainnya, yang paling gampang itu bahar rajas. Wa a'dabu, atau lebih renyah lah, lebih sedap. A'dabu wirdan. Ini ulu alam ya, saya enggak tahu apakah ini wurudan atau wirdan. Nah, ini kalau disebut tanpa waw berarti bukan wurud, berarti wirdan. Ya, wiridnya itu lebih enak gitu. Fayamilu attabu ilaih, maka tabiat kita, jiwa kita itu akan condong kepada bahar-bahar raja seperti ini yang ujung-ujungnya sama nadzam dibandingkan dengan nasr. Kayak kita kalau kita baca matan waraqat ya. Ya itu ya udah gitu aja, matan aja, kayak kita baca matan ala jurumiyah. Udah begitu aja. Al-kalamu walabdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ya, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Udah gitu aja. Nah, beda dengan apa namanya? Nazam. Nah, itu lebih enak. Jiwa kita itu lebih suka di situ. Wa tajtami'u al-af'idatu ladaihi. Nah, kalbu kita itu akan fokus terkumpul di situ kalau kita lagi membacakan nazam. Fafham hadzal kalama. Maka pahamilah kalam ini, kata Syekh Abdul Hamid. Wad'uli bi husnil khitami. Dan doakanlah kebaikan untukku dengan doa khusnul khatimah. Ya. Wal hifdzu, apa sih makna hifdz? Huwa dhabtu surah al-mudrakatu. Dhabtu surati al-mudrakati fil aqli. Dia adalah dobet. Ya. Dobet surah. Yaitu bagaimana mengikat suatu gambaran yang telah diketahui fil aql, di akal kita. Nah, itu berarti dihafal. Ya, wa qauluhu wa fahmihi. Ini ucapan beliau di awal ya. Ya, yang beliau mengatakan apa di awal? Qad su'iltu muddatan fi nadmihi musahilan li hifdhihi wa fahmihi. Ya. Yang memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Ya. Ini mana tadi? Ai mujtahidan fi tashhili fahmihi. Fi fahmihi. Yaitu dengan bersungguh-sungguh, aku bersungguh-sungguh untuk memudahkan agar dihafal matan waraqat ini. Wadzalika bil ityani bi ibarati adbatin, yaitu dengan mendatangkan, menghadirkan ibarah yang adbah, yang sedap lah, yang renyah, yang enak. Laisa fiha ta'kidun, yang enggak rumit di situ, enggak ada kerumitan di dalamnya. Nah, sedangkan wal fahmu, kata beliau, tasawwurul makna min lafdzil mukhatabi. Sedangkan yang dinamakan paham itu apa sih? Ada gambaran makna dari lafaz orang yang diajak bicara. Ya. Ketika orang yang mengajak bicara kita berbicara dengan suatu kalam, maka kita memahami gambarannya, itu disebut paham. Kita mengetahui gambaran apa yang diutarakan kepada kita, itu namanya paham. Ya. Misalkan seorang ustadz, seorang guru mengatakan, ya, faidatul hadis, ya, faidatu hadal hadis kada wa kada, fahimtum? Fahimna, ya. Nah, berarti kita tahu tuh gambarannya dari faedah hadis, ya, faedah al-madhkurah, nah, dari faedah yang disebutkan. Nah, itu berarti kita tahu. Nah, itu berarti paham. Summa qala an-nadhimu rahimahullah ta'ala, amriti rahimahullah ta'ala. Ini berarti perkataan amriti ya. Falam ajid mimma su'iltu budda wa qad syara'tu fihi mustamidda min rabbina at-tawfiqa lis-shawabi wa naf'i fid daraini bil kitabi. Falam ajid, Mimma su'iltu buddha. Nanti tadi beliau sudah dibacakan ihsan itu pada penjelasan dari Asy-Syarih dengan mengutip perkataan Fairuz Abi itu Abadi di kitab Al-Qamus dengan syarahnya, syarah Az-Zabidi. Ya. Makna falam ajid mimma su'iltu buddha. Artinya aku enggak mendapati ada celah. Aku enggak bisa nolak lah gitu dari apa yang diminta kepadaku. Kan beliau mengatakan waqad su'iltu muddatan fi nadmihi, ya enggak? Ya, saya telah diminta beberapa waktu lalu untuk menazamkan waraqat ini mustahilan lihibdihi wa fahmihi, untuk memudahkan agar dihafal dan dipahami. Dan saya enggak mendapati ada celah untuk menolak gitu. Untuk menolak qad syara'tu, akhirnya saya memulai ya fihi mustamidda. Saya memulai fihi penulisan nazam tersebut ya dengan seraya meminta pertolongan min rabbina, kepada Rabb kita meminta pertolongan apa? At-taufiq lis-shawabi. Taufik ya agar shawab, agar mencocoki kebenaran penulisan buku ini. Wa naf'a, dan juga agar meminta pada Rabbku agar meminta buku ini bermanfaat ya fid daraini, di dua negeri. Ya fil kitab alnya al-ahdiyah lidhihn, dengan kitab ini di dua negeri itu dunia dan akhirat. Yakni kata Syekh Yahya Haj Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki, fahina taqarrara su'alu alayya, maka tatkala permintaan itu berulang. Oh, jadi berulang ini ya. Murid-murid beliau itu, murid-muridnya Amriti mengulangi terus, ayo Syekh bikin dong nazam gitu. Beliau kan ayat ya. Beliau ayat dalam nazam, semua dinazamin sama beliau. Ya, mata Abu Suja dinazamin. Ya, Al-Jurumiyah dinazamin, Waraqat dinazamin. Subhanallah. Ya. Fahina taqarrara as-su'alu alayya, ketika permintaan request tersebut berulang kepadaku, as'aftu sa'ili bi marghubihi. Ini wazan as'afa yus'ifu, kalau dia muta'adi dengan huruf ba itu kan, itu maknanya memenuhi. Maka aku pun memenuhi ya sa'ili, siapa itu orang yang minta kepadaku itu untuk dibikinin nadzam bi marghubihi, ya keinginan dia tadi. Dia inginnya apa? Agar syekhnya Amriti membuat nadzam waraqat. Maka aku penuhi itu. Walam ajid mimma sa'alani fihi as-sa'ilu budda. Buddan, dan aku enggak mendapati ya ada buddan. Nah, itu dijelaskan itu ai firaqan wa khalasan. Enggak ada celah. Enggak ada tempat untuk melepaskan diri dari request permintaan yang dialamatkan kepadaku oleh si sa'il tadi, orang yang meminta tadi. Ya. Tabarakallahu fik. Min is'afihi bimatlubihi, untuk memenuhi ya tuntutan dia, request dia, permintaan dia. Wa firaran wa iwadan, dan aku pun enggak bisa lari, enggak bisa juga menggantikan dengan yang lain. Jadi Syekh kan awalnya gitu, udah kamu baca buku itu aja biar lebih mudah. Oh, enggak Syekh, Amriti ini susah, ini kita ngapalinnya. Kami ingin agar Anda menazamkan. Syekhnya kan nawarin yang lain aja, yang beliau awal-awal ya, ingat ya? Di awal-awal. Ya. Aku enggak bisa lari, enggak bisa juga memberikan alternatif gitu. Iwadon, ada alternatif nih, alternatifnya, penggantinya. An ija an injadihi bimarkubihi. Ya, untuk menolong harapan dia tadi. Qala fil qamus, kata Syekh Abdul Hamid, kalau di qamus, kalau di itlakan qamus, qamus apa namanya? Al-Muhit, Fairuz Al-Abadi ya. Wa syarhi, syarahnya. Oh, ini udah qamus besar disyarah lagi. Az-Zabidi. Kalau qamus saya pernah baca walaupun belum pernah tamat ya. Nah, kalau syarahnya ini belum pernah baca. Ustaz Abdul Rahman pernah baca? Bukan syarahnya. Belum pernah lihat. Saya aja belum pernah lihat juga. Syarahnya, syarah Al-Qamus. Qamus Muhit, yaitu syarah Zabidi. Kalau alam ya. Nah, berkata pensyarahnya itu, Az-Zabidi itu. Ya. Wa qauluhum, ucapan orang-orang Arab, la budda al-yawma min qada'i hajatin. Misalkan orang Arab mengatakan la budda al-yawma min qada'i hajatin. Apa yang kita pahami dari ucapan ini aja dulu sebelum dijelaskan oleh Az-Zabidi itu. Hari ini harus mesti gitu ya. Ditunaikan hajat hari ini. Ai la firaqa minhu, enggak ada firaq, enggak ada berpisah. Artinya enggak ada celah untuk tidak memenuhi hajat tadi. Wakila la mahalata minhu. Ada yang mengatakan maknanya mesti, tidak bisa tidak, harus ditunaikan hajat itu. Nah itu kalau labudda begitu maknanya. Ya, wala iwadun anhu. Wala iwado anhu. Enggak ada, enggak apa namanya, enggak boleh ada gantinya. Enggak boleh ada alternatif lain. Ya. Makanya beliau mengatakan tadi falam ajid mimma su'iltu budda. Aku enggak mendapati celah untuk lari atau memberikan alternatif yang lain dari apa yang diminta kepadaku. Ya. Wa ma'nahu amrun lazimun la tumkinu mufaraqatuhu. Maknanya apa? Ini perkara yang mesti, yang harus, yang tidak mungkin apa namanya? Ada mufaraqah. Ada perpisahan, maksudnya ada celah untuk saya tidak memenuhi permintaan dari si Sa'il tadi. Paham enggak sini ya? Ngerti sini Chandra? Mana lagi tadi? Wala yujadu badalun minhu, dan enggak didapati juga ada badal, ada pengganti. Ya dari ini. Kalau nazam majrumiyah itu ada beberapa yang menazamkan ya, kwa ya. Ada amriti maupun yang lainnya. Namun kalau nazam waraqat saya baru tahu amriti aja. Wala iwadun. Ya. Ini maktufnya kemana sih? Wala firaqa wala iwada. Ah, ini. Wala iwada maktuf ke situ. Masih maktuf kepada isim lana lana fi'il jins. Wala iwada yaqumu maqama maqamahu. Ya, dan juga enggak ada pengganti yang bisa apa namanya menempati tempatnya. Ya, enggak ada alternatif lain. Intaha. Mulakhasan. Selesai ini dari kitab Ta'jul Urus. Baik. Wa qauluh. Ah, berikutnya. Fadhal Ustaz Abdurrahman yang dekat mic-nya. Tsumma qala asy-syarihu rahimahullahu taala wa qauluhu wa qad syara'tu fihi ila akhirih ay wa qad syara'tu fi an-nadhmil madhkuri mustamiddan ay halata kauni taliban imdad at-tawfiqi ay i'anatahu min rabbina ay khaliqina wa malikina wa mudabbiri umurina wa at-tawfiqu khalqun khalqu qadri ta'ah wa at-tawfiqu khalqu qadri ta'ati fil 'abdi wal muradu huna khalqul qudrati lis-sawabi fi nazmihi ay lil amril muwafiqi lil waqi ay lil amril muwafiqi lil waqi wa huwa diddul khata'i wa qawluhu wan naf'i ay wan naf'a itu kan ini mimbabil hikayah dari nazam, potongan nazam tadi kan. Nah. Mirabbina at-tawfiq li sawabi wan naf'a fi daraini bil kitabi. Terus wa qawluhu wan naf'a ay wa taliban imdadan naf'i ay al-khairu al-khaira wa huwa ma yatawassalu bihi al-insanu ila matlubihi dunyawiyan aw ukhrawiyan. Wal muradu huna isalu thawabi bisababihi li'anna an-naf'a isalu al-khairi lil-ghairi wa qawluhu fi ad-daraini ay fi dari ad-dunya wa dari al-akhirati bisababi hadha al-kitabi bi an yanfa an-nadhima wal muslimina aydan bi an yulhimahum al-i'tina'a bihi al-i'tina' fa'il dari yulhim bi an yulhimahum al-i'tina'u bihi ba'duhum bil-ishtighali bihi ka kitabatin wa qira'atin wa tafahumin wa ta'allumin wa ta'limin wa syarhin wa ba'duhum bighairi dhalika kal-i'anati 'alayhi biwaqfin aw hibatin aw naqlin ila al-biladi aw ghairi dhalika wa naf'uhum yastatbi'u naf'ahu aydan li annahu sababun fihi wa dhalika li qawlihi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati. Fa in qulta hal yatasawwaru naf'u bi ta'anaki tasawwara ya yu yatasawwar yatasawwar dapat digambarkan gitu. Fa in qulta hal litasawwaru naf'u ada lamnya itu yatasawwar gitu. Oh yatasawwar. Fa in qulta hal yatasawwaru naf'u bit ta'lifi liman mata qabla al mu'allifi qulta na'am qultu. Kalau ente tanya qultu maka saya jawab gitu. Qultu na'am yashtagilu bihi ahadun min dhurriyyatihi fata'udu barakatuhu ala abihi aw yata'allamu minhu fayakunu kadhalika ay yata'allamu hukman minhu fayakunu kadhalika aw ya'lamu minhu annal mayta tanfa'uhu as-sadaqatu wad-du'a'u fayaf'alu dhalika fafham hadzal kalama wad'u li bihusnil khitami. Beliau selalu begini ya. Minta didoakan husnul khatimah. Boleh juga nih kita contoh. Faham hadal kalam wa duli bi husnul khitam. Boleh juga tuh Paris, kayak gitu Paris. Antum kalau ngomong. Ya, orang lain antum ke pazak. Fad'uli bi husnul khitam. Gitu. Wa qawluhu perkataan an-nadhim amriti wa qad syaratu fihi, akhirnya saya mulai menyusun nadhom itu ya ila akhir ay qad syaratu fi nadhmi al-madhkuri, yaitu aku memulai penyusunan nadhom yang disebutkan ini mustabiddan dengan seraya memohon pertolongan ay halata kauni taliban imdad at-taufiq, yaitu ketika aku memohon meminta pertolongan taufik dari Allah ai i'anatahu min rabbina, yaitu pertolongannya dari Rabb kita dari Allah ya khaliqina pencipta kita malikina penguasa kita mudabbiri umurina pengatur zat yang mengatur segala urusan kita, meminta kepada Allah taufik. Taufik itu apa sih? Nah, bukan taufik ini. Kalau topik ini temannya si Chandra Taufik nah. Asy-Syafi'i Al-Asy'ari bukannya Al-Wahhabi An-Najdi nah. Sekarang udah berubah mazhabnya akidahnya Taufik An-Najdi, emangnya pernah tinggal di Najd nah. Oh mungkin maksudnya ngikut ulama Najd kali. Ya, Faris apa? Babelan, Babiloni. Bukan orang Babilonia, Babelan. Nah, Faris Babiloni. Wah, Isan juga tuh Babiloni. Mana lagi tadi? Ah, taufik itu apa sih? Khalqu qadri ta'ati. Qadri itu maknanya kudroh. Beliau jelaskan sendiri itu. Ya, fil abdi ay khalqul kudroh gitu kan. Yaitu penciptaan Allah ya, penciptaan kemampuan untuk taat pada seorang hamba ya. Jadi Allah menciptakan kemampuan ketaatan bagi si hamba untuk taat gitu. Kita minta pada Allah taufik, Allahumma inni as'aluka at-taufiqa, berarti ya Allah aku mohon pada engkau ya kekuatan untuk mentaatimu, gitu. Ya, semua mesti minta kan, gak bisa kita bersandar. Nah. Ya, minta pada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Ya. Karuniakan pada kami untuk mengikuti al-haq tersebut. Wal murad huna khalqul qudrah lisawabi fi nadmihi. Itu Allah memberikan kemampuan ya untuk ya, mencocoki kebenaran dalam penyusunan nazam ini. Ai lil amri al muwafiqi lil waqi, yaitu pada perkara yang mencocoki realita. Kalau di sini di bidang usul fikih, ya apa yang beliau nadamkan itu selaras ya dengan nafas-nafas usul fikih yang diambil dari nasr, dari matan ya al-Waraqat karya al-Juwayni. Ya. Nah, wa huwa didul khata. Nah, ini maknanya lawan kata dari kata khata, keliru. Wa qawlu wa naf'a, beliau juga meminta juga agar kitab ini bermanfaat, ay taliban imdad dan naf'i. Beliau yaitu meminta agar diberikan ya pertolongan manfaat, ay al khaira, yaitu kebaikan, wa huwa ma yutawassalu bihi al insan ila matlubihi dunyawiyan au ukhrawiyan. Ya. Itu yang seseorang itu akan menghantarkan seseorang kepada keinginan dia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wal muradu hunana, yang dimaksud di sini adalah isalus thawabi bisababihi, yaitu mendatangkan pahala dengan sebab penulisan nazam ini. Ya, jadi beliau menginginkan adanya pahala untuk beliau terutama dengan sebab penulisan nazam ini. Li'anna naf'a isalul khairi lil ghairi, karena yang namanya nafa' manfaat itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain juga. Ya. Kepada orang lain. Dengan dia memberikan kepada orang lain, maka dia beliau dapat pahala. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, beliau menjadi sosok yang bermanfaat. Sehingga orang lain mengamalkan, beliau juga dapat pahalanya. Ya. Fi qawli fi darain, di dua negeri. Ya. Ai fi darid dunya wa daril akhirah, di dunia akhirat. Bisa babi hadal kitab, dengan sebab kitab ini. Bi ayyan fa'a an-nazima wal muslimina aidan, yaitu dengan memberikan manfaat kepada ya sang nazim ya amriti, juga tentunya kepada penulis aslinya siapa? Al-Juwayni. Juga pada kaum muslimin juga, ya enggak? Kaum muslimin kan jadi tahu bagaimana menempatkan dalil untuk beramal. Bi ayyulhimahum al-i'tina'u bih, yaitu dengan i'tina itu apa sih? Perhatian, dengan memperhatikan, mengkaji buku ini, itu akan yulhimahum, memberikan ilham pada mereka. Namun maksudnya bukan ilham di sini, menginspirasi mereka. Ya, menginspirasi mereka, memberikan mereka menjadikan apa? Memberikan pencerahan kepada mereka. Kalau kita terjemahkan bebas ya. Memberikan inspirasi kepada mereka, pencerahan kepada mereka. Ya, dibanding memberikan ilham ya. Memberikan pencerahan pada mereka, kalau ini usul fikih berarti dalam usul fikih. Ya. Ba'duhum, nah sebagian lagi dapat manfaatnya itu dengan apa? Sebagian orang bistighalibih ya, yaitu dengan menyibukkan diri dengan mengkaji buku nazam waraqat ini. Kakitabatin, dengan apa namanya? Menulis, waqiraatin, membaca nih kayak kita nih. Kita bacain nazam waraqat. Manfaat enggak buat amriti? Manfaat, sedangkan kita sendiri belum tentu diterima gitu. Dan husnudzan kita, beliau menulisnya dengan keikhlasan tanpa ada riya dan sum'ah, tanpa ada penghalang-penghalang diterimanya amal beliau, ya kita husnudzan, amal beliau diterima gitu. Sedangkan amal kita belum tentu diterima. Ya. Belum tentu diterima. Baca sini. Udah bacanya penuh kekurangan, salah-salah, belagu pula lagi. Nah, itu belum tentu diterima. Wa ta'allumin, apa namanya? Wa tafahumin, memahami wa ta'allumin, dengan mempelajari. Ya, tadi kita dapat faedah ya di kitab Durratul Bahiyah ya, Syarah Mutamimah. Makna ta'allum itu apa? Ya, di kajian, bukan Durratul Bahiyah, di mana? Amsilah Tasrifiyah. Tadrij, ya. Apa maknanya? Bertahap. Jadi yang namanya ta'allum itu bertahap. Jadi tadi dari pembahasan wazan tafa'ala, ya. Wa ta'lim, Ta'lim, kalau ta'lim itu mengajarkan. Ya. Makanya kalau cuman udah jadi bahasa Indonesia, ta'lim itu ikut kajian. Padahal ta'lim masdar ya, 'allama yu'allimu ta'liman, mengajarkan. Ada ikhwah baru dia belajar kitab ya, usulu sittah ya, baru, itu pun belum kelar, mungkin baru 3 buku. Usulu sittah itu ikra 1 2 3 4 5 6. Bukan kutubu sittah. Kutubu sittah maksudnya. Bukan kutubu sittah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi, Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, bukan. Kutubu sittahnya itu mungkin baru ikra 3. Kita tanya pada dia. Ya, mau ke mana ente? Ana mau ta'lim. Kalau secara bahasa Arab apa? Ana mau ngajar gitu. Namun dia jadi bahasa Indonesia. Mau ikut kajian. Ya. Mau ta'lim, mengajarkan buku ini, wasyarahin dan mensyarah. Ya, semisal yang dilakukan oleh ya, apa namanya? Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi ini. Wa ba'duhum bi ghairi dzalik, dan sebagian ulama yang lainnya, sebagian orang yang lainnya ketika mau ngambil manfaat dari buku ini dengan selain aktivitas tadi. Ya. Kal i'anati, dengan membantu orang lain, alaih bi waqfin, ya. Dengan muwaqaf, mewaqafkan nadzam amriti atau mewaqafkan syarahnya. Ya, wa auhibatin, dengan hibah, pemberian, au naqlin ilal bilad, atau dengan didistribusikan ke berbagai negeri. Awer dalik atau yang lainnya. Wanaf uhum yastatbiu naf ahu aidan. Maka manfaat yang didapatkan orang lain, para pembaca yang mengkaji, yang mensyarah, yang mengajarkan, yang memahami tadi semua, yang mewakafkan, menghibahkan, itu tentu mengikuti manfaat beliau juga. Ya, artinya akan mengikutkan untuk manfaat sang penulisnya, yaitu Amriti juga Al-Juwayni. Li'annahu sababun fi. Ya. Karena beliau sebab dari kebaikan itu semua. Ada sebab hibah, sebab tadi apa? Wakaf, sebab taklim, sebab syarah, sebab kiroah, sebab-sebab yang lainnya. Bahkan murojaah, sebab bahas, ada diskusi, ada kajian dan yang lainnya. Wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mencontohkan contoh yang baik, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat kelak. Ya, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Fa in qulta, kalau ente katakan, hal yutasawwar annaf'u bita'lif liman mata qabla al-mu'allifi, apakah bisa digambarkan manfaat dengan penulisan kitab itu bagi orang yang telah mati sebelum penulis kitabnya? Kultu, maka aku jawab, na'am, iya bisa. Yastagil bihi ahadun min zuriyatihi. Ya, ada seseorang yang menyibukkan dari keturunan dia. Artinya ada manfaat seseorang lewat keturunan dia. Fata'udu barakatuhu ala abihi. Maka keberkahan, aktivitas, kesibukan, kebaikan anak-anaknya akan kembali kepada bapaknya. Ya, au yata'allamu hukman, atau dia mempelajari hukum minhu, dari buku tadi. Ya, fa yakunu kadzalika, maka demikian pula. Au ya'lamu minhu, atau dia mengetahui dari hal ini, annal mayyita, bahwasanya sang mayit, orang yang telah mati, tanfa'uhu as-shadaqatu wad-du'a'u. Sedekah dan doa anak yang soleh itu akan memberikan manfaat untuknya. Fa yaf'alu dzalika, maka hal ini akan dia pun melakukannya. Fa faham hadzal kalama, itu apa itu? Lewat depan. Enggak masuk kompleks ini kan? La ilaha illallah. Itu sound kayak apa itu, Budiman? Sampai bergetar dada ana. Faham hadzal kalama wad'uli bihusnil khitam. Maka pahamilah kalam ini dan doakan ya untukku kebaikan husnul khatimah. Baik. Ah, berikutnya. Fadal baca, siapa? Paris, baca Paris. Babu usulul fikhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimallahu taala, babu usulul fikhi. ay babun fi bayanil fanni al musamma bihadzal laqabi al musyairi bimadhihi bibtina il fikhi alaihi idil aslu ma yabtani alaihi ghairuhu faradzu usulil fikhi fil asli murakkabun idofiyun laqabun qusida bihi al madhu thumma naqalahu al usuliyuna wa ja'aluhu laqaban li hadzal fanni falisyarul madhkuru bin nadhari li hadzal murakkabi qabla tasmiyati bihi wa sayati nahhu hadza inda qawli an-nadhimi haitsu qala rahimahullahu ta'ala haka usul fikhi usula haka usul al-fikhi lafdhun laqaban lil fanni min juz'aini qad tarakkaba al-awwalul usulu thumma tsani al-fikhu wal juz'ani mufradani ya'ni khudh usul al-fikhi fi hadha al-lafzi wal muradu khudh lafdha usul al-fikhi hala kaunihi laqaban lil fanni falau qala lafdhu usul al-fikhi khudhu laqaban lil fanni ila akhirih lakana ahsanu atqanu ahsana lakana ahsana wa atqana wa huwa bihasabil asli qad tarakkaba tarkiban idhofiyan min juz'aini ay tarakkaba min mudhafin wa mudhafin ilaihi wa illa fahuwa mufradun li'annahu laqabun lil fanni al makhsusi al muduni mudun apa mudun mudawwan lil fanni al makhsusi al mudawwani falafdhu usul al fikhi lahu ma'nayani ahaduhuma ma'nahu al idhafi wa huwa ma yufhamu min mufradaihi inda taqidil awwali bi idhafatihi li tsani wa tsanihima ma'nahu lil laqabi wa huwa al ilmu alladhi ja'ala hadzal murakkaba murakkabu naibul fa'il hadzal murakkabu al idhafi laqaban lahu wa naqala wa nuqila an ma'nahu al awwalu al awwali wa nuqila an ma'nahu al awwali ilayhi wa hadha al ma'na thani yadhkuruhu an nadhimu ba'da hadha fi qawlihi amma usulul fikhi ma'na ila akhirih wal ma'na al awwalu huwa alladhi bayyanahu bi qawlihi min juz'aini qad tarakkaba alladhi huwa bi ma'na qawlil asli mu'allafun min juz'aini thumma innahu bayyana al juz'aini bi qawlihi al awwalu al usulu ay lafdhul usuli thumma tsani al fikhu ay lafdhul fikhi fa nasya'a minhuma usulul fikhi. Baik, masyaallah. Bab usulul fiqh. Bab tentang usul fikih. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ay babun. Itu ini adalah sebuah bab fi bayanil fanni al-musamma bihadzal laqabi. Ini adalah bab yang menjelaskan fan. Fan itu apa? Bidang studi ya. Ya cabang, ya bidang studi kalau biar. Ini adalah penjelasan tentang cabang ilmu atau bidang studi yang dinamakan dengan lakop ini, dengan julukan ini. Ya namanya apa? Usul fikih, al-mushiri bimadehihi, yang tentu mengindikasikan akan terpujinya, ya ilmu ini, bintinai al-fikhi alaih, karena fikih dibangun di atasnya, ya. Segala fikih itu dibangun di atasnya. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala enggak mungkin kita memahami Al-Qur'an dan sunnah tanpa usul fikih. Banyak orang bilang dalil, kembali pada dalil. Nah, dalil yang mau menghukumi dalil itu maknanya begini begitu, menyimpulkan hukum begini begitu itu siapa? Ya ulama yang paham usul fikih, mustahidun. Ini orang awam baru baru kutubus sitah, baru tamat. Dalil, baru dalil. Agama ini agama dalil. Ya betul. Namun menurut pemahaman siapa? Kan kembali kepada salaf, gitu ya? Ya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi. Fahmi salaf, bukan fahmi ana. Ala fahmina nahnu, bukan. Ya, kembali kepada pemahaman salaf. Salaf yang, ulama salaf yang menjelaskan makna dalil. Maka itu ya, kekeliruan kelompok-kelompok yang seperti itu. Dan itu malah jadi bahan pertertawaan aja ya. Di dunia ilmiah, islamiah, kelompok-kelompok yang kayak gitu jadi olok-olok. Ya, jadi sumber peletakan lakop-lakop yang buruk. Kasian itu jadinya. Padahal niatnya bagus, mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Dalil, kembali kepada dalil. Dolal dalil, dolal dalil. Ngerti enggak dalil itu? Nanti oh, dalilnya itu mau diapain? Ini nas apa zahir, mutlak atau muqayyad, am atau khos? Mau menyimpulkan dengan dalil ini wajul istidlalnya apa? Bingung. Syarahnya apa? Bingung. Udah dah. Ya, ini berat ya. Maka kita serahkan pada ulama. Nah, kita belajar juga. Ini penting ini. Ya. Ada berapa faedah? Jadi kita jadi paham apa maksud Allah, apa maksud Rasulullah SAW dalam nas. Ya. Karena enggak bisa kita menggapai ilmu itu kecuali dengan thariqah ilmu usul fikih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taib. Mana lagi tadi? Mana? Idil aslu karena asal. Asal itu yang jadi mufrad dari usul. Kan usul jamak. Bentuk mufradnya aslun gitu. Karena yang namanya aslun ma yantabi ma yabtani alaihi ghairuh, yaitu yang selainnya dibangun di atasnya, maka furu' semua dibangun di atas asal, cabang-cabang permasalahan semua dibangun di atas asal. Falabdul usul fiqh, ya, maka lafaz usul fiqh fil asal pada dasarnya murakkabun idofi, itu adalah susunan idofi, yaitu ada mudaf, mudafun ini usul mudaf, al-fiqhi mudafun ilaih. Laqabun dia adalah laqab, ya, julukan, artinya nama pelajaran ini, kusida bihi al-madhu, yang dimaksudkan dengan penyebutan ini adalah adanya pujian. Summa naqalahu al-usuliyun, kemudian para ulama ahli usul mengutipnya waja'aluhu laqaban lihadzal fan. Ya, dan menjadikannya laqab, julukan bagi bidang studi ini. Ya, fal isyaru al-madhkuru, maka indikasi yang disebutkan itu semua bin nadari liha dal murakkabi, kalau ditinjau berdasarkan murakkab ini susunan ini yang tersusun ini qabla tasmiyati bihi, sebelum dijadikan nama bagi usul fikih tadi. Ya, jadi sebelum dinamakannya udah jadi ini usul fikih. Ini adalah acuan-acuan dasar, kaedah-kaedah dasar untuk memahami fikih. Karena fikih dibangun di atas kaedah-kaedah ini, di atas usul ini. Ya. Wa sayatinahu hada inda qawli Nadhim, akan datang semisal ini berdasarkan perkataan Nadhim, haitsu qala rahimahullah taala, haka itu isim apa? Fi'il amr. Isim fi'il. Haka. Ya. Haka usulal fikhi. Maknanya khud. Khud usul al-fikhi lafzan laqaba. lil fanni min juz'aini qad tarakkaba. Ambillah usul fikih ini sebagai laqab nama, ya, nama lil bagi fan ini, bagi bidang studi ini. Ya, yang dia tarakkaba, yang dia tersusun min juz'aini, dari dua hal, dua bagian. Al awwalu al usul, yang pertama usul, wasani summa sani al fikhu. Wal wal juz'ani mufradani, dan kedua bagian tadi al usul al fikhu itu keduanya adalah mufrad. Ya, keduanya adalah mufrad. Makna mufrad, ingat ya, kalau kita belajar nahwu, mufrad itu ya, kalau di mubtada khobar berarti mufrad itu malaysa apa? Malaysa bi jumlatin wala syabihan bil jumlah. Malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ya. Nanti ada mufrad ya yang lawan dari musanna jamak. Baik. Yakni khud usul al-fiqhi fi hadzal lafdhi, yaitu ambillah usul fikih untuk lafaz ini. Wal murad khud lafdha usulil fiqhi hala qawnihi laqaban lil fan, yaitu ambillah lafaz usul fikih ketika dia sudah menjadi laqab bagi fan ini, bagi bidang studi ini. Nah, dikritisi ini oleh Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Al-Qudsi. Kalau qala, seandainya Amriti mengatakan labdha usulil fiqhi khudhu laqaban lil fan ila akhir, lakana ahsana wa atqana, tentu ini lebih bagus, lebih rapi ya. Karena Syekh Abdul Hamid ini ahli dalam bidang ilmu arud. Ya, beliau punya syuruhat dari ilmu arud. Nah, bukan main-main ini. Ya. Wa huwa bihasabil asli. Nah, ini kalau ditinjau dari asalnya, dari dasarnya, qad tarakkaba usul fikih ini, dia tersusun tarkiban idofian min juz'ain. Dia tersusun dengan tarkib susunan idofi. Ada mudaf, mudaf ini. Siapa? Syafruddin. Antum kenapa? Sakit? Eh? Ngantuk apa gimana? Nah. Dia tersusun dari dua hal, dua bagian. Ai tarakkaba min mudafin wa mudafin. Tersusun dari mudaf dan mudafun ilai. Usul mudaf al-fiqhi mudafun ilai. Wa ila fa huwa mufradun. Ya. Nah, kalau tidak dikatakan demikian, dia adalah mufrad. Di annahu laqabun lil fan. Karena dia adalah nama bagi bidang studi ini, al-makhsus, yang khusus ini untuk pembahasan ilmu usul fikih, al-mudawwan. Mudawwan itu al-muallaf, yang tersusun. Falabdu usul fikih lahu maknayan. Maknayan ini, nah, maka lafad usul fikih punya dua makna. Ahaduhuma maknahu al-idofi. Ya, makna salah satu maknanya makna idofi. Wahuwa ma yufhamu min mufradaih, yaitu yang dipahami dari dua mufrad, dari dua susunan kata mufradnya. Inda taqyidil awal, ketika dikaitkan yang awal, usul, biidofatihi, dengan diidofahkan lisani kepada yang kedua, fikih. Usul fikih, dasar-dasar fikih, kaedah-kaedah fikih, pijakan-pijakan fikih. Ya. Wasanihuma, yang kedua, maknahu al-laqabi, maknanya secara laqab, julukan. Ya, wa huwal ilmu alladhi ju'ila hadzal murakkabu al-idafi laqaban lahu. Itu ilmu yang yang murakkab idafi ini, kan usul fikih itu namanya murakkab idafi. Ya, tarkib yang terdiri dari mudaf dan mudaf ilaih. Itu adalah nama laqab bagi ilmu ini. Wa nukila an maknahu al-awwal ilaih. Ya. Maka dipindahkan dari makna yang pertama kepadanya. Ya, kepadanya. Kemudian wahadal makna sani yadzkuruhu an-Nadhim. Kemudian makna yang kedua inilah yang disebutkan oleh Nadhim Amriti ba'da hadza fi qawlihi amma usulul fiqh. Ya, maknan ila akhir. Wal makna al-awwal, makna yang pertama, huwa allazi bayyanahu bi qawlihi, yang beliau jelaskan ini dengan ucapan beliau min juz'aini qad tarakkaba. Ya. Yaitu yang tersusun dari dua bagian kata, yang dia tersusun dari dua bagian kata, alladhi huwa bi makna qaulil asli. Ya, yang ini maknanya adalah makna asal. Ya. Makna dasar, muallafun min juz'ain, maksudnya apa? Yaitu tersusun dari dua bagian kata. Tsumma innahu bayyana al-juz'ain. Kemudian beliau menjelaskan dua bagian kata tersebut biqauli al-usul al-fiqh. Al-awwalu al-usulu tsumma as-sani al-fiqh. Ai lafdzul usul tsumma lab tsumma sani al-fiqh. Ai lafdzul fiqhi ya, lafdzul fiqhi. Ai fa nasha'a minhuma usul fiqh. Maka muncul dari sinilah, dari keduanya lah usul fikih. Nah, coba berikutnya baca. Fikri, fikri. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Thumma qala wal-juz'ani mufradani. Ay, wal-juz'ani alladhani ahaduhuma usulun wasanihima al-fiqhu mufradani. Mufradani minal ifradi al-muqabili litarkibi lal-muqabili litasniyati wal-jam'i. Fa innal ifrada yutlaku ala muqabalati kullin minhuma wala tasihhu iradatu tsani huna lianna ahadal juz'aini alladzaini wasfuhuma bil ifradi lafdu usulin wa huwa jam'un wa fi kalamihi isharatun lidzalika haitsu qala rahimahullahu ta'ala fal aslu ma alaihi ghairuhu bunya wal far'u ma ala siwahu yanbaniya yanbani. Itu ala ghairuhu buni, kan nadom ghairuhu buni kan bunya buni. Wal far'u ma ala siwahu yanbani, biar cocok. Ya, lanjut cikri. Yakni idza aratta ma'rifatal juz'ainil mufradaini fanaqulu fi bayanihima al-aslu lugatan kama qala al-imamu al-muhtaju ilaihi qala sahibul asli ma minhu syai'un wa qala al-amidi ma yastanidu tahqiqu syai'in ilaihi wa qala ghairuhu Munshi'u syai'i wa qala Abul Hasani Al-Basri Abul Husaini Al-Basri ma yubna alaihi ghairuhu wa qala ba'duhum ma yatafarragu anhu ghairuhu fa hadhihi sittu ibaratin aqrabuha al-akhiru thumma ma qablahu ala tartibi. Amma bihasabil istilahi falahu arbatu ma'anin. Ad-dalilu kaqaulihim al-aslu fi hadhil mas'alati al-kitabu wa sunnatu. Ay ad-dalilu. Wa minhu usulul fiqhi adillatuhu. Warrujahanu kaqaulihim al-aslu fil kalami al-haqiqatu. Ay ar-rajihu indas sami'i. Wal-qa'idatu al-mustamirratu. Nahwu ibahatul maitati lil muttari ala khilafil asli wassuratu al-maqisu alaiha qalahu as-suyuti rahimahullah ta'ala fi syarhi al-kawkabi as-sati'i fi nazmi jam'il jawami. Baik, kita habisin nanti sampai ke ta'riful fiqhi kali ya. Nanti Suyudi yang baca. Kasih mikir ke Suyudi nanti tapi. Ya, dari mana tadi Fikri bacanya Fikri? Summa qala al-juz'ani mufradan. Ya, itu dari matan mana tadi? Ya. Ah. Al-juz'ani al-mufradan, dua bagian yang keduanya adalah mufrad, gitu ya. Ay al-juz'ani alladani ahaduhuma usulun wasanihuma al-fiqhu. Itu yang dua bagian, yang keduanya salah satunya usul, yang bagian kedua fikih, itu keduanya mufrad. Keduanya adalah mufrad. Minal ifrad al-muqabili litarkib. Itu maksudnya mufrad yang lawan dari kata tarkib. Ya. Lawan dari kata tarkib. Paham gak sini? Tarkib itu ada tarkib idofi, ya, semisal Abdullah itu tarkib usul fiqh, tarkib. Ya. Taib. Ini mufrad yang lawan dari kata tarkib. Paham ya? Kan dalam bab munada itu kan munada itu ada munada. Ya, alam, alam apa? Alam mufrad alam, maqsudah ada apa lagi? Nakirah. Nakirah ghairu maqsudah, nakirah maqsudah. Kemudian ada munada mudaf. Nah, ada juga munada ada lagi apa? Sabih bil mudaf ya talian jabala gitu ya. Nah, yang munada mudaf itu disebut apa? Apa yang disebut mufrad alam? Mufrad alam itu yang dia bukan mudaf. Wala syabihan bil mudaf. Itu yang disebut mufrad. Baik. Li'anna la muqabili tasniyati wal jam'i. Bukan lawan dari tasniyah dan jamak. Zaidun bukan maknanya mufrad di sini zaidani lawan dari kata zaidani zaiduna. Ya. Fa innal ifrada karena yang namanya ifrad lafaz jamak dari mufrad. Ya. Masdar ya, afrada yufridu itu. Karena yang namanya mufrad yutlaqu ala muqabalati kullin minhuma. Itu terkadang dia disebutkan secara mutlak sebagai lawan dari keduanya. Apakah lawan dari tarkib ataukah lawan dari tasniyah dan jamak. Padahal ada yang lagi yang ketiga ya. Sama aja ya, mufrad pada khobar, khobar mufrad, khobar ghairu mufrad. Nah, kalau khobar ghairu mufrad, khobar dalam bentuk jumlah dan syabih bil jumlah. Wala tasihhu iradatus tsani huna. Dan enggak sah, artinya tidak benar, tidak cocok. Kalau yang dimaksudkan dengan mufrad ialah yang dimaksudkannya dengan makna mufrad yang kedua di sini. Yaitu apa? Muqabil dari tasniyah dan juga muqabil dari jamak, enggak cocok. Jadi yang dimaksud dengan mufrad adalah muqabil dari at-tarkib. Makanya kata beliau juz'ani mufradani. Ya kata usul fikih yang awal usul, yang kedua al-fikih, keduanya adalah bagian yang mufrad. Yang mufrad yang bukan tarkib. Paham enggak sini? Bukan tarkib. Ya. Li'anna ahada al-juz'aini alladaini wasfuhuma. Karena salah satu dari dua bagian yang keduanya sifat kan dari keduanya bil ifrad dengan mufrad lafdu usulin. Ya, maka itulah lafaz usul. Ya. Ya. Nah, sedangkan lafaz usul ini salah satu dari dua bagian tadi usul fikih. Ya. Kalau kita maknai dia mufrad, mufrad itu lawan jamak atau lawan tasniyah itu enggak cocok. Karena salah satu bagiannya tadi lafaz usul, sedangkan lafaz usul sendiri wahwa jam'un. Lafaz usul sendiri adalah jamak. Jamak dari apa? Aslun. Musannanya aslani. Jamaknya usul. Ngerti enggak sini? Paham ya? Sebenarnya gampang ini. Wa fi kalamihi isyaratun lidzalika. Makanya dalam ucapan An-Nazim ini ada isyarat. Bahasa yang dimaksud mufrad bukan lawan dari tasniyah jamak, tapi mufrad lawan dari tarkib. Makanya dalam ucapan Amriti ada isyarat akan hal ini. Yang dimaksud mufrad adalah lawan dari tarkib. Haitsu qala rahimahullah ta'ala fal aslu tu asa. Aslu itu usul. Aslu ya. Ya. Fal aslu ma 'alaihi ghairuhu buni wal far'u ma 'ala siwahu yanbani. Nah itu. Ya. Maka asal usul itu adalah yang selainnya itu dibangun di atasnya. Buni, bunia. Wal far'u sedangkan cabang ma'ala siwahu yanbani. Sedangkan cabang yang dibangun di atas selainnya. Ya, kalau di matan waraqat apa? Ya, wal aslu ma buni 'alaihi ghairuhu. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Nah, itu kalau di matan waraqat. Taibarakallahu fik. Ya. Mana berikutnya? Yakni ya. Maka maksudnya di sini adalah ya. Fal aslu ma alaihi ghairu idza aradta ma'rifatal juz'ain al-mufradain Kalau Anda ingin mengetahui dua bagian yang mufrad tadi, fanaqul, maka kita katakan fi bayaniha dalam menjelaskannya, ya. Di sini adalah al-aslu lugatan, hukum aslun yang mufrad dari usul, secara bahasa kama qala al-imam, siapa ya sebenarnya dikatakan al-imam, lihat di situ di footnote. Al-imam idza utliqa fi kutubil usul fal maksud bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya, kalau itu yang dimaksud imam dalam usul Ar-Razi. Ya. Al-Asy'ari. Ini buku usul fikih memang berperan ya orang-orang Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah. Karena empat buku yang jadi acuan dalam buku usul fikih tentunya selepas buku risalahnya Asy-Syafi'i adalah dua dari Mu'tazilah, dua dari siapa? Nah, Al-Qadi Abdul Husain, Al-Ghazali, Al-Juwayni itu semua Asy'ari dan Mu'tazilah. Ya. Tayib. Hah? Pintar-pintar. Ah iya. Makanya nanti di usul fikih itu ada istilah-istilah yang kita enggak bisa lepas dari situ. Dari istilah Mu'tazilah, istilah Ahlul Kalam. Ya. Mukallaf itu istilah taklif, itu istilah Mu'tazilah. Ya, makanya nanti didefinisikan apa? Apa sih wajib? Nah, definisi wajib apa? Mayusabu fa'iluhu, yang diberi pahala bagi yang melakukannya. Terus apa? Mayu'aqabu tarikuhu. Itu akidah apa? Mu'tazilah. Memangnya pasti diadab orang yang meninggalkan yang wajib? Kan Mu'tazilah kan begitu. Allah mesti mengadab, menghukum gitu. Ya, makanya penting ini bagi ya pembelajar ilmu usul fiqh ya, untuk apa namanya memperhatikan hal ini ya. Makanya ada pembagian-pembagian ilmu kalam ini, saya bawa keterangan dari Syekh ya, An-Najjar, min aina ja'at hadhil aqsam, dari mana sih jenis-jenis apa namanya kisim-kisim ini muncul. Jawab bisa babi ahli kalam. Fakat adkhalu fi usul fiqh ma laysa minhu. Wa min huna jaa at-taqidu fi usul fiqh. Idza kana kadzalik fala budda min tasfiyati usul fiqh. Kalau memang begitu mesti ada tasfiyah. Ya, ada reformasi pembersihan dalam ilmu usul fiqh. Hatta nakhruja min hadhihi taqidat. Soal kaifa takunu at-tasfiyah? Terus gimana cara reformasinya, pembersihannya? Al-jawab at-tasfiyah takunu bi tariqatain. Ya, dengan dua metode. Al-ula anu alifa kutuban ya naqiyatan ala hadis salaf laisa fiha masailu muta'alliqatun bi ilmil kalam. Ya, kalau begitu ya kita susun sendiri buku-buku usul fikih ya, sesuai yang bersih, sesuai dengan madhhab salaf yang enggak ada di situ kaitannya dengan ilmu kalam. Laisa fiha aidan masailu laisa tahtaha aman. Nah, tariqah yang kedua anakku mabin naqdi maka tabahu ahlul kalam. Ya udah kita kritisi aja apa yang telah dibuat oleh ahlul kalam. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh An-Najjar. Nah, mana lagi tadi? Mana? Nah, kata Fakhrur Razi al-Imam, saya sebenarnya enggak redo ya nyebut beliau imam ini ya. Antum kalau tahu bagaimana sanggahan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam terhadap beliau, ngeri ini orang ini. Ya. Ini buku yang beliau punya buku yang ngeri di situ. Ya. At-Taqdis, Naqdut Taqdis ya. Beliau itu orang yang mengedepankan akal dibandingkan nakal, dibandingkan dalil. Makanya di kitab beliau Ibnu Taimiyah nulis di kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Darul Ta'arud Al-Aql wa Naql itu ada bantahan khusus untuk ya Ar-Razi ini. Ini Ar-Razi yang dulu ya, bukan Ar-Razi yang sekarang. Ya, Ar-Razi yang sekarang lebih ngeselin lah gitu. Ya. Mubtadi' dhal. Nah, kata Ar-Razi ya, apa sih makna asal al-muhtaj ilaih? Kebutuhan. Wa qala sahibul asal, siapa sahibul asal? Antum baca buku nih, sahibul asal siapa? Juwayni. Nah, kalau kata al-Juwayni, ma min husayy. Ya. Hal yang menghasilkan sesuatu, yang darinya lah ada syai'. dari aslah ada sesuatu. Wa qala al-Amidi, ya, al-Amidi latifatnat itu Saifuddin Ali ibnu Abi Ali ibnu Muhammad ibnu Salim As-Sa'labi kana Hanbaliyan awwal marrah thumma taqala li Syafi'iyah, dulu Hanbali awalnya kemudian pindah ke madhab Syafi'i. Sunnafa al-ihkam fi usul fiqh, ya, wa abkarul afkar fi usul fiqh fi usuluddin, ya. Wah, ini siapa ini namanya Al-Amidi, ya, dulu Hanbali pindah ke madhab Syafi'i. Ma boleh pindah madhab, ya, ya. Dulu antum madhabnya apa? Gak punya madhab, gak bermadhab, gak ngerti. Nah, sekarang belajar bermadhab. Baru belajar juga, taunya kunut subuh doang. Ya, mana lagi tadi? Kata Al-Amidi, apa itu asal? Ma yastanidu tahqiqu syai'in nilai, yang wujudnya sesuatu, realisasian sesuatu, itu bersandar kepadanya, kepada asalnya, kepada dasarnya, kaedahnya. Wa qala ghairu, sedangkan yang lainnya mengatakan, apa itu asal? Mansya'u syai', tempat munculnya sesuatu, tempat lahirnya sesuatu, tempat tercipta sesuatu. Qala Abul Husain Al-Basri, lihat tuh di footnot, ya, Abul Husain Al-Basri Muhammad Ibn Ali At-Tayyib ahadu a'immatil mu'tazilah salah satu dari berpentolan mu'tazilah. Ini memang begitu, ya. Taib, dia nulis buku, bukunya ini jadi acuan nih, Al-Mu'tamad fi usul fiqh, itu Al-Mu'tamad fi usul fiqh, itu buku Al-Burhan, kemudian bukunya Ghazali Al-Mustashfa dan Al-Mu'tamad fi usul fiqh karya si Mu'tazilah ini, itu jadi acuan dalam ilmu usul fiqh. Allahul musta'an. Ya. Nah, kata si Mu'tazilah ini ma yubna 'alai ghairuh, yaitu yang dibangun di atas selainnya. Ya, jadi kalau ada definisi apa itu asal? Ma yubna 'alai ghairuh, itu definisi siapa? Mu'tazilah. Nah. Antum silakan cek, ya. Al-usul min al-usul. Syekh Utsaimin nyebut apa? Kayak gini juga. Ya memang bisa diacuan gitu, ya. Al-Mu'tamad fi usul fiqh karya Abul Husain ini. Ya. Ya. Dia bahkan disebutkan qadi dia. Eh bukan, kalau qadi Al-Husain itu madhab Syafi'i, bukan. Dia bukan qadi. Ya. Dia dilahirkan di Baghdad, tinggalnya dia dilahirkan di Basrah, tinggal di Baghdad. Wafat di Baghdad. Lahu tasonifu, ya, wasyuhratun bidzaka wa diyanah, dia terkenal dengan kecerdasan dia dan diyanah dia, kereligiusan dia. Min kutubihi al-mu'tamad fi usul fiqh, nah, itu dia tuh, ada buku dia tuh, syarah usul khamsah. Tahu antum enggak usul khamsah? Ada usul sitah, usul qaidul arba, usul salasah, ada, kalau usul khamsah itu mu'tazilah. Nah, mu'tazilah. Kalau ikhwani usul isrin, 20 usul. Ya. Syekh Hasan Al-Banna nulis buku itu. Ya, 20 usul, 20 kaidah. Nah, natruk hada, natruk hadhihi tarjamah. Ya, pokoknya begitulah terjemahnya. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa qala ba'duhum, dan selainnya mengatakan ma yatafarra'u anhu ghairuh. Nah, yang selainnya yang bercabang darinya. Dari si asal ini. Fa hadhihi sittu ibaratin. Inilah 6 ibarat. Ya, 6, ya. 6 definisi dari aslun. Aqrabuha al-akhir. Nah, yang paling dekat dengan kebenaran. Ya, yang mana yang paling akhir? Berarti apa? Mayatafarra anhu ghairu. Summa ma qablahu ala tartib. Kemudian yang kelima lebih cocok sampai, berarti yang paling jauh yang mana? Yang pertama. Yang dikatakan oleh Al-Imam itu. Siapa yang Al-Imam? Ar-Razi. Nah, idza utliqa fi kutubil usul fal maqsudu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Tabarakallahu fik. Amma bihasabil istilah, ini udah dibaca belum? Nah, Adapun kalau dia ditinjau dari istilah, istilah apa sih aslun istilahnya? Falahu arba'atu ma'anin, dia punya empat makna. Ini yang pertama ad-dalil kaqaulihi kaqaulihim al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab wa sunnah. Berarti maknanya apa? Ad-dalil fi hadhil mas'alah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ay ad-dalil. Wa minhu ya. Usul fiqh adillatuh. Nah. Di antaranya maknanya apa? Adillah, dalil-dalil. Ya. Ai wa minhu usulul fiqh adillatuh. Oh berarti kalau disebut usul fiqh dalil-dalilnya. Nah, berikutnya makna yang berikutnya, ar-rujhan. Yang paling kuat usul. Kalau disebut adillah usul fiqh, dalil-dalil fikih, itu maksudnya yang tadi. Kaqaulihim al-aslu fil kalam al-haqiqatu. Asal pada kalam adalah hakikat. Ar-rajih inda sami. Ya. Itu yang paling kuat menurut orang yang mendengar kalam tadi, yaitu hakikatnya. Al-arsu al-arsi istawa, ya udah. Istiwa. Istiwa maknanya apa secara bahasa? Al-ulu, ya. Nah, yang berikutnya al-qaidatu al-mustamirrah, kaidah baku. Kaidah yang sudah tetap. Kalau mana al-aslu. Contoh, ibahatul maitati lil muttari ala khilafil asli, ala khilafil qaidati al-mustamirrah, itu maksudnya. Ya. Kebolehan makan bangkai bagi orang yang muttar, yang terpaksa gitu. Darurat. Itu menyelisihi khilaful asal, menyelisihi asal, menyelisihi kaedah baku. Kaedah bakunya apa? Haram makan bangkai. Nah, berikutnya makna usul fikih yang terakhir, yang keempat berarti. Ini gak disebutin nih tartibnya ya. Jadi kita tartib sendiri. Kan ada empat ya. Ada empat. Ini baca buku jangan sampai antum salah paham. Empat makna yang mana aja, ntar bingung lagi. Karena beliau enggak nyebutin tartibnya, al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, kan lebih enak begitu ya. Nah, garisin aja ini. Berarti ad-dalil, ar-rujhan, al-qaidah al-mustamirah, nah yang terakhir. Was-suratu al-maqisu 'alaiha. Itu bentuk surah, gambaran yang dikiaskan kepadanya. Nah, itu asalnya. Ya, maka nanti kalau dalam rukun kias, nanti yang pertama adalah al-aslu. Nah, al-aslu. Ya. Qalahu Suyuti, nanti akan dia belajar kias ya. Ini dikatakan oleh Suyuti di dalam kitab beliau Syarah Al-Kaukab As-Sati, Syarah Nadam Jam'il Jawami. Jam'il Jawami ini buku usul fikih ya, karya Al-Imam As-Subki. Ya. Nah, itu boleh tuh kalau mau murojaah tuh bareng tuh murojaah apa mudzakarah baca buku ini, cakep ini. Ya, Soy, ayo Soy, baca Soy. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mu'allifu rahmatullah, idza amilta dzalika fal aslu fi kalamin nadhibi alla. Idza amilta apa coba? Kayaknya enggak nyambung ya. Kayaknya alimta. Kok aminta? Kita ngamalin apa? Kan beliau ngasih maklumat. Ya. Ngasih maklumat tentang definisi aslu, uslun, ya, usul fikih. Kayak ini salah cetak nih, bukan aminta, alimta. Ya, beliau ngasih maklumat. Kalau aminta, apabila Anda amalkan ini, amalin apa? Emang kita disuruh apa? Ya. Nah, itu. Ini pentingnya baca kitab ya, dengan seksama. Kalau saya pribadi ini amilta ini pasti ini sakot. Ada yang gugur atau diganti jadi amilta. Mungkin dicetakan nuskoh aslinya nggak kelihatan amilta. Ini alimta ini, ya. Nah, dicetakan DKI yang saya punya, saya kan juga punya cetakan DKI. Nah, itu alimta. Ya. Dan cetakan DKI sepertinya lebih ya, muktamad dibanding cetakan maktabah. Apa ini namanya? Turmusi. Ya, walau cetak kenapa kita pilih maktabah Turmusi ini? Karena lebih rapi tulisannya, cetakan DKI rapet, ya, tulisan kertasnya juga ya, apa ya, ya gitulah ciri khas buku klasik. Ya, terus lanjut cuy. Fal aslu fi kalamin nazimi alladhi huwa mufradul juz'i al-awwali min juz'aini al-awwalu min juz'aini al-madhkuraini ma yubna alaihi ghayruhu fal ma yubna alaihi ghayruhu fal muradu anna shay'a al-mahsusa aw al-ma'kula alladhi yanbani alaihi ghayruhu aslun كأصل الجدار الذي هو أساسه وأصل الشجرة الذي هو أصله. Oh, معطوف ya. معطوف boleh. وأصل الشجرة الذي هو طرفها طرف فعل. وطرفها الثابت في الأرض. وهذا أقرب تعريف للأصل كما علمت. فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار. والشجرتي فأصول الفقه أدلته التي ينبني عليها وأن الشيء الذي ينبني على الغيره فرع كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله ولعل قصده بهذا التعريف التنبيه على ابتناء الفقه على الأصل وأن الجزء الأول مبني عليه والجزء الثاني مبني فليس ذكر الفرع استدرادا طيب إذا علمت ذلك kalau Anda sudah mengetahui hal ini fal aslu fi kalamin nadhim maka asal ya dari perkataan an-nadhim tadi ya yang belum mengatakan fal aslu ma alaihi ghairuh buni alladhi huwa mufradul juz'i yang dia adalah mufrad dari bagian yang pertama minal juz'ain al-madhkurain dari dua bagian yang disebutkan usulul fiqh maka dia adalah ma yubna alaihi ghairuh yang selainnya dibangun di atasnya ya yang selainnya itu dibangun di atasnya nah berarti maknanya berarti gimana? Mayubna alaihi al-fiqhu begitu. Berarti maknanya mayubna alaihi al-fiqhu. Ya, asasnya itulah usul, faraknya berarti fikih. Nah, kalau kita terjemah apa gampangnya itu biar kita paham. Mayubna alaihi ghairu, mayubna alaihi al-fiqhu yang fikih dibangun di atasnya. Gitu aja udah memahaminya. Ya. Baik. Berarti asalnya kaedahnya apa? Nah itu asal. Cabang permasalahannya apa? Itu fikih. Nah, cabangnya. Paham sini ya? Ya karena fikih dia pasti punya asas. Ya. Gak bisa fikih itu berdiri sendiri. Mana lagi tadi? Fal murad. Maka yang dimaksud anna syai'a al-mahsusa. Bahwa sesuatu yang dapat di ya, artinya yang dapat didengar, dilihat, diraba, disentuh, dicium dengan lima indrawi kita. Atau ma'kula, atau sesuatu yang mungkin enggak dapat dijangkau dengan indrawi, tapi dapat dijangkau dengan akal kita. Ya. Alladhi yanbani ghairuh aslun. Yang selainnya dibangun yang apa namanya? Yang selainnya dibangun di atasnya itulah aslun. Semisal asul jidar, kelihatan enggak mantul? Ya, pondasi tembok, kelihatan enggak? Berarti ini hanya makul bukan mahsus. Ini makul. Ya. Taib. Alladhi huwa asasuhu yang menjadi asas dari tembok. Wa asul syajarah, akar pohon. Lihat enggak antum? Ya, mahsus enggak? Gua itu mahsus, tamun makul enggak? Makul. Ada pohon tanpa akar. Pohon apa? Al-Faris pohon tanpa akar. Rumput ada akarnya. Pohon apa yang enggak ada akarnya? Ada akarnya. Pohon tongke. Ada. Ada ya? Taruh kapas aja tuh. Kapas basah. Iya. kasih biji kacang hijau. Kelihatan tuh akarnya. Pohon apa yang enggak ada akarnya? Enggak ada. Pohon duit. Enggak ada akarnya itu. Itu ma'dum. Pohon duit ma'dum. Ya. Mana tadi? Taib. Wa aslu syajarah, dan akar pohon. Alladhi huwa tarab, asal dari pohon itu apa? Alladhi huwa tarabuha, yang dia merupakan akarnya, astabik, yang kokoh bil ard, tidak di tanah. Ya. Wa hadha aqrabu ta'rifin, inilah definisi yang paling mudah, paling dekat dengan kebenaran, li aslin, dari definisi aslun. Kama alimta, sebagaimana ini kata Ifa. Innal hissa, karena yang namanya indrawi kita, yashadu lahu, ini menyaksikan. Kama fi asli jidar wa syajarah, sebagaimana pada asal pondasi tembok, akar pohon. Ya, walaupun indrawi kita tidak melihatnya, menciumnya, merabaknya, namun ma'kul, tahu kita itu. Ya. Taibarakallahu fik. Maka fa usulul fik, maka usul fik itu apa? Adillatuhu allati yanbani 'alaiha. Itu dalil-dalilnya ya, yang dibangun di atasnya. Wa anna syai'a allati yanbani 'ala ghairihi far'un. Dan sesuatu yang dibangun di atasnya itulah far'un. Fikih itulah. Makanya saya lebih senang menterjemahkan mayubna 'alaihi ghairu dalam pembahasan definisi usul fikih. Ya udah, mayubna 'alaihi al-fiqhu. Mayubna 'ala 'alaihi 'alal asl, 'ala hadzal asl. Kalau usul fikih, mayubna 'ala hadhil usul al-fiqhu. Udah gitu aja. Biar enggak ribet. Yang fikih dibangun di atas usul fikih ini. Kaidah-kaidah fikih, usul fikih ini. Nanti ada perbedaan ya, antara qaid fikih dan usul fikih. Ya. Baik, sudah? Mana lagi tadi? Kafar kafuru isyajarah ini usuliha, semisal cabang-cabang dari pohon, batangnya, ya, daunnya, dahannya, buahnya, ya, dia adalah furu dari usulnya, akarnya, cabang dari akarnya. Wa furu'ul fiqh di usuli, begitu juga cabang-cabang fikih, ya, dia adalah cabang-cabang dari asalnya, ya, usulnya. Wala'ala qasdahu bihada ta'rif at-tanbihu. Nah, mungkin maksud tujuan dari al-amriti dengan definisi fikih ini, fal aslu ma alaihi ghairu yubuni, itu wal far'u ma ala siwahu yanbani, mungkin maksud beliau adalah tanbih sebagai warning untuk mengingatkan alantina'i al-fikhi alal asli, ya, alantina'i al-fikh alal asli, bahwa fikih itu dibangun di atas asalnya, kaedahnya. Wa anal juz al awal mabniun alaih, bahwasanya bagian yang pertama itu dibangun di atasnya. Wasani wal juz sani mabniun. Nah, bagian yang kedua itulah yang dibangun. Ya. Falaysa dzikrul far'i istitradan. Istitradan, dan penyebutan fara' kan beliau menyebutkan wal far'u ma 'ala siwahu yanbani. Itu bukan istitrad. Apa sih istidrad? Penyebutan sesuatu bukan pada konteksnya, namun ada kaitannya. Ya. Jadi penyebutan fara dia bukan penyebutan yang pada konteksnya, namun ada kaitannya. Karena kita lagi bahas usul, enggak lagi bahas fara. Namun ada kaitannya. Karena fara kaitannya dengan asal. Itu maksudnya. Ya, dia bukan istidrad gitu. Tapi cukup ya, sudah jam berapa? 06.30 lewat. Ya. Tarawih maghrib apa? Kasbu subat ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum.